بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله kita sekarang masuk pada pembahasan kitab baru yaitu kitab tentang fadilah kota Madinah. Ini dalam kitabul hajj, dalam pembahasan kitabul hajj adalah kitab terakhir dari pembahasan kitabul hajj. Selesai pembahasan fadilah Madinah, masuk pada pembahasan kitabul shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mu'minin fil hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Fadailil Madinah. Kitab tentang fadilah Madinah. Ini meliputi fadilah tempatnya, fadilah kota Madinahnya, juga meliputi keutamaan tinggal di dalamnya, suknal Madinah, juga meliputi keutamaan orang-orangnya, orang-orang yang di atas sunnah di kota Madinah. Adapun pembahasan ini meliputi semua yang berkaitan dengan kota Madinah, meliputi wilayahnya, batas-batas wilayahnya, dan semua yang berkaitan dengan Al-Madinah. Barakallahu fikum. Langsung saja kita masuk pada bab yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu haramil Madinah. Bab wilayah haram di kota Madinah. Pada bab ini ikhwan fil din azakumullah ditegaskan beberapa hal penting. Yang pertama ialah Al-Madinatu Haram. kota Madinah kota haram. Sebagaimana Mekah kota haram. Kalau Mekah diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk Madinah diharamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dikenal dengan sebutan Al-Haramul Makki untuk Mekah. Juga dikenal dengan sebutan Al-Haramul Madani. Ya, Haramul Makki, tanah haram Mekah. Haramul Madani, tanah haram di Madinah. Nah, dikatakan haram berarti memiliki keutamaan khusus yang tidak ada pada tempat-tempat yang lain. Yang kedua adalah menjelaskan tentang batas wilayah haram di kota Madinah. Ya, ada batas-batasnya, ini wilayah haram, ini wilayah halal. Sekarang sudah dibikin tugunya. Tugu pembatas wilayah haram dan wilayah halal. Di dalam tugu wilayah haram, di luarnya wilayah halal. Barakallahu fikum. Sekaligus menjelaskan tentang hal-hal yang penting bagi orang-orang yang ada di kota Madinah, yang tinggal di kota Madinah atau sedang berada di kota Madinah. Ada adab-adabnya. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man Muhammad ibn Fadl al-mulaqab bi'arim. Laqabnya Arim. Arim maknanya syirir mufsid. Syirir mufsid, orang yang sangat jahat dan perusak. Ada arim. Tapi beliau tidak memiliki sifat itu. Muhammad ibn Fadl imam. Jadi sudah lengket lakop ini pada beliau. Arim. Jadi ada beberapa imah lengket pada beliau lakop yang enggak bagus, tapi masyhur dengan itu. Yang pertama Arim. Ada pula yang dilakopi Abbal. Tahu Abbal? Artinya sesat. Orangnya enggak munharif, bukan orang yang menyimpang. Dikatakan Abbal li'annahu dhalla fi tariqi Makkah. Dia pernah tersesat ketika di Mekah, salah jalan, nyasar gitu. Sehingga dikatakan abdal. Naam. Baik. Qala haddatsana Thabit ibn Yazid. Qala haddatsana 'Asim Abu Abdurrahman al-Ahwal. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau bersabda المدينة حرام من كذا إلى كذا. Madinah itu haram dari tempat ini sampai ke tempat ini. Demikian disebutkan dengan mubham. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari. Disebutkan satu nama. Disebutkan dalam lafad. Ma baina air ila kada. Wa filadzin baina air. Ila kada. Madinah itu haram antara air atau air sampai ke tempat ini. Yang pertama disebutkan namanya, yang kedua masih mubham. Air yang namanya I atau Air adalah Jabalun Ma'ruf di Madinah. Bukit yang masyhur di kota Madinah. Namanya Jabal Air. Atau Jabal Air. Ila kada sampai ke tempat demikian. Yang kedua ini masih mubham. Dalam Sahih Bukhari enggak disebutkan penamaan yang kedua. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Sahih Muslim penyebutan nama yang kedua yaitu Thawr. Ya, al-Madinatu haramun baina 'Irin wa Thawr. Baina 'Ir ila Thawr. Madinah itu tanah haram dari mulai Bukit Air sampai ke Bukit Thawr. Ke Bukit Thawr. Itu nama bukit. Kalau Bukit Thawr disebutkan oleh para muarikhin, itu bukit kecil di dekatnya Uhud. Bukit kecil di dekatnya Uhud. Barakallahu fikum. Ini menjelaskan tentang batas wilayah haram kota Madinah. Dari mulai Bukit Air sampai ke Bukit Thawr, di antara itu, itulah batas wilayah haram di kota Madinah. Itu ada hukum khusus, ada ahkam khusus, ada adab khusus di dalamnya. Di luar itu namanya tanah hil, tanah halal, bukan tanah haram. Dipahami insyaAllah ya, ada batas wilayah. Dan sekarang sudah dikasih tugunya. Tugu ini, hadul haram, hadul haram begitu. Di semua sisinya, timur, barat, utara, selatan, dikasih tugunya batas-batas wilayah haram. Sebagaimana di Mekah juga demikian, dikasih batas-batas wilayah haram. Namanya hududul haram. Lanjut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yuqta'u syajaruha. Ini di antara hukum-hukum khusus terkait dengan tanah haram. La yuqta'u syajaruha. Tidak boleh dipotong. Tidak boleh diputus pohon-pohonannya. Ini pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan Haramul Makki. Khulasanya adalah yang dimaukan dengan syajar di sini, pohon-pohonan yang tumbuh alami. Yang tumbuh alami tidak boleh dicabut. Tidak boleh dipotong. Adapun yang ditanam oleh Bani Adam, ada yang mengatakan boleh. Barakallahu fikum. Qala wa la yuhdatsu fiha hadatsun. Dan tidak boleh dilakukan padanya sebuah hadas. Hadas ada yang memaknakan dengan zulmun. Kezaliman, kezaliman. Ada yang memaknakan lebih umum daripada itu. Sehingga masuk dalam kategori hadas ialah kebid'ahan-kebid'ahan. Karena bid'ah dikatakan muhdas. Sesuatu yang muhdas. Apalagi yang lebih parah daripada itu. Ya, kezaliman-kezaliman, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan atau yang lebih daripada itu tidak boleh dilakukan di kota Madinah, di Haramul Madinah. Ancamannya belum mengatakan setelah itu, man ahdasa hadasan, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Maka barang siapa yang membuat perkara muhdats di Haramul Madinah. Kata-kata hadatsan umum. Ya. Dia disebutkan jenis hadatsnya. tidak disebutkan jumlah hadasnya. Sehingga siapapun orangnya, laki, perempuan, siapapun orangnya yang membuat muhdas, perkara hadas, walaupun cuma satu hadas, apapun bentuk hadasnya, maka ancamannya adalah fa'alaihi laknatullah, maka atas dia laknat Allah. Wal malaikati, laknatnya para malaikat. Wan nasi ajma'in, dan laknatnya semua orang-orang, semua umat manusia. Diancam dengan laknat. Ini menunjukkan bahwasanya melakukan tindakan hadas di Haramul Madinah dosanya lebih besar. Tindakan kezaliman dosa besar. Kebid'ahan dosa besar dimanapun dikerjakan. Tapi lebih besar lagi dosanya ketika dikerjakan di tanah haram. Sehingga ancamannya jelas, dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan semua umat manusia. Difahami ya, al-hadats fil Madinah minal kabair. Tindakan hadats di kota Madinah termasuk dosa besar. Lebih besar dosanya dibandingkan hadats di tempat-tempat yang lain. Nah, di antara argumentasi dosa besarnya, ancaman laknat. Adapun yang dimaukan dengan laknat di sini adalah al-ibad an rahmatillah. Ya, mubalaghah fil ibadi an rahmatillah. Mubalaghah, penekanan sangat, menjauhkan orang dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Itu makna laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Yang melaknatnya Allah Jalla wa'ala, para malaikatnya dan semua umat manusia. Barakallahu fikum. Dari hadis ini diambil faedah, bolehnya melaknat orang yang zalim, orang yang fasik, ahlul maksiat. Tetapi laknun am, laknat secara umum, bukan laknun muayyan, bukan melaknat secara ta'yin dengan menyebut nama orangnya. Ya, secara umum. Barang siapa yang berbuat demikian-demikian, fa'alaihi laknatullah. Hakada. Barang siapa yang berbuat dosa ini, kemaksiatan ini, kezaliman ini, kebid'ahan ini, fa'alaihi laknatullah. Boleh. Namanya laknun am. Bukan khusus atau bukan ta'yin. Faham insyaAllah ya? Dan itu untuk ahlul ma'asi, al-fasad, ahlul ahwa'i wal-bid'ah, al-fasaq al-fajarah. Itu boleh, secara umum. Difahami ya? Adapun terkait dengan la'nul mu'ayyan, pembahasan khusus di kalangan para ulama. Fihi bahthun. Barakallahu fikum. Intinya adalah diperbolehkan untuk itu. Barakallahu fikum. Sehingga selama di kota Madinah, baik kesana dalam rangka umroh atau haji, atau dalam rangka untuk kerja, atau memang dalam rangka untuk domisili di sana, entah pendidikan di sana, atau memang punya keluarga di sana, tinggal di sana. Ketika Anda berada di tanah haram Makkah dan Madinah, harus memperhatikan adab-adab ini. Barakallahu fikum. Ketika beramal, besar pahalanya. Tapi ketika berbuat dosa, besar dosanya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika memunculkan harokah-harokah pergerakan-pergerakan bid'ah di wilayah sana, itu lebih besar dosanya. Barakallahu fikum. Ketika mengerjakan tindakan-tindakan kezaliman-kezaliman di wilayah sana, lebih besar dosanya. Ketika mengerjakan perkara kefasikan-kefasikan, berbagai macam al-ma'asi di sana, itu lebih besar dosanya. Ya, lebih besar dosanya. A'zamu ithman wa akbaru jurman. Kenapa? Li syarafil makan, dikarenakan kemuliaan tempatnya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Perhatikan baik-baik adab-adab ini. Hadis yang kedua. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, datang kota Madinah. Fa amara bi bina'il masjid. Lalu beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Ini menunjukkan ya ikhwan, masjid itu perkara yang sangat vital, urgen bagi kaum muslimin. Tempat ibadah mereka, tempat kumpulnya mereka, syiarnya mereka, tempat penyebaran ilmu, tempat mempraktikkan amal, ya, markas dakwah, pusat komando jihad di masa itu, masjid. Ya, pertama kali beliau datang ke kota Madinah, langsung memerintahkan untuk membangun masjid. Itu menunjukkan urgensi masjid dalam Islam. Gitu ya. Jadi kalau misalkan antum bikin kaplingan besar, ya, bikin sebuah lingkungan, jangan lupa apa ini? Masjidnya. Ya, jangan kaplingan tok. Jangan lupa ada masjidnya di situ. Itu mau bikin pondok pesantren, jangan lupa masjidnya di situ. Masuk pondok kono masjid. Masjid di situ. Ada perkampungan masyarakat, pedesaan, jangan lupa masjidnya di situ. Wahakadza. Itu sangat urgen dalam Islam barakallahu fikum. Qala fa amara bi bina'il masjid. Lalu memerintahkan untuk membangun masjid. Masjid apa ini? Yang bakal dibangun? Masjid apa ini? Kuba atau masjid kiblatain? Masjid? Masjid? Duh, kok di masjid? Masjid Nabawi. Faqala, maka beliau berkata, ya Bani Najjar, saminuni. Wahai Bani Najjar, beri aku harga untuk tanah kamu ini. Jadi minta supaya dihargai, dibeli. Faqalu, maka mereka mengatakan, la natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak ingin meminta harganya kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Kata tidak mau dihargai. Sudah, ini semuanya wakaf lillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bolehnya membeli sebidang tanah untuk bangun masjid. Beli. Boleh pula dan juga sangat dianjurkan bagi tuan takur, tuan tanah, mewakafkan tanahnya untuk bangun masjid. Barakallahu fikum. Nah, ketika dibeli, ya dibeli untuk diwakafkan lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan milik pribadi. Qala fa amara bi quburil musyrikin fa nubishat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kubur-kubur musyrikin nubishat, digali, dibongkar. Ya, dibongkar tuh kuburannya, dikumpulkan tulang belulang sisa-sisa jenazahnya, mayitnya dipindahkan ke tempat yang lain. Artinya lahan tanah yang mau dipakai masjid, di situ ada bekas-bekas kuburnya orang-orang jahiliyah masa lalu. Dalam Islam tidak diperbolehkan bangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh. Juga tidak boleh memasukkan kubur ke dalam masjid. Tidak boleh. Kaidahnya, la yajtami'u masjidun wa qabrun fil islami abada. Itu kaidah. Tidak mungkin berkumpul, tidak mungkin bersatu masjid dan kuburan selama-lamanya dalam Islam. Tidak boleh ada. Berhubunglah hanya ada bekas kuburan, ada bekas makam jahiliyah, dibongkar. Bongkar, gali, sampai hilang semua bekas-bekas kuburan tadi. Tulang bulan dikumpulkan, jadi satu dipindahkan. Thumma bil khirabi fasuwiyat. Kemudian, al-khirab, bangunan-bangunan yang sudah mulai ropo-ropo, yang sudah mulai keropos tua-tua itu, diratakan. Wabin nakhli fakuti, pohon-pohon kurma ditebang. Ditebang. Qala fasaffun nakhla qiblatal masjid. Lalu mereka membuat saf, memasang pohon-pohon kurma, dibikin berbaris sebagai kiblatnya masjid. Intaha. Ini hadis berkaitan dengan proses pembangunan Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Yang pertama untuk menegaskan bahwasanya Masjid Nabawi masuk dalam lingkup tanah haram. Dipahami? Masjid Nabawi yang dulu sampai sekarang yang ada ini masuk dalam lingkup tanah haram. Barakallahu fikum. Ada pembahasan yang kedua ya kawan. Terkait dengan wabin nakhli fakuti'a. Di atas disebutkan la yukta'u syajaruha. Pada hadis yang pertama disebutkan tanah haram tidak boleh dipangkas, ditebang, dipotong, dicabut pohon-pohonnya. Di sini dikatakan wabin nakhli fakuti'a. Pohon kurma tebang. Ini bisa jadi barakallahu fikum diperbolehkan lil maslahatil ammah. Boleh dikarenakan kemaslahatan umum. Kayak sekarang ini. Atau ya memang untuk beliau pribadi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan untuk beliau di masa itu memotong, memangkas, menebang pohon-pohonnya atau pohon-pohon kurmanya di wilayah haram. Barakallahu fikum. Intinya tidak ada kontradiksi antara yang pertama dengan tindakan beliau ini. Ini memiliki banyak ihtimalat. Banyak ihtimal-ihtimal. Berbagai macam kemungkinan terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Intinya adalah yang di atas. La yuqta'u syajaruha. Tidak boleh dipotong, ditebang pohon-pohonnya. Itu hukumnya muhkam. Hukum yang sudah paten, yang sudah baku, berlaku sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Yang ini tadi, terjadi dikecualikan, dikarenakan kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum, di situ akan dibangun masjid, atau perluasan masjid, sehingga mau tidak mau, pohon-pohon yang ada di situ harus ditebang, wahakadha. Barakallahu fikum. Dan sampai sekarang ini, ikhwan fillah na'azakumullah, terjadi, apalagi pelebaran Masjid Nabawi sekarang ini. Ya. Sekarang dilebarkan kembali sebelah kanan masjid. Dan kalau menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri kan pakai yang dilebarkan di belakangnya dan yang dilebarkan yang sebelah kanannya itu. Itu luas sekarang. Blong itu. Itu dulunya banyak pohon-pohon kurma di situ. Daerah Saqifah. Ini apa ya? Lupa tak pak? Di sebelah kanan masjid Nabawi. Itu kan banyak bangunan-bangunan dan juga banyak pohon kurma di situ. Itu dulu pindahan pasar Seng di situ ya kawan. Nah, itu dah, sekarang udah plong hilang semuanya. Luas tanahnya. Artinya apa? Ditebang pohon kurmanya. Bisa jadi lil maslahah atau bisa jadi itu ditanam sama orang, bukan alami tumbuh. Barakallahu fikum. Ima hadza wa hadza. Artinya tidak bertentangan dengan yang pertama, larangan menebang pohon di tanah haram. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Hadis yang ketiga. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل ابن عبد الله وإسماعيل بن أبي أويس لما إسماعيل بن عبد الله أبي أويس المدني قال حدثني أخي أخونا من عبد الحميد عبد الحميد بن عبد الله عبد الحميد بن أبي أويس المدني عن سليمان وسليمان ابن بلال المدني عن عبيد الله ابن عمر العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة dari sahabat أبو هريرة semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Hurrima ma bayna labatayil madinati ala lisani. Diharamkan di antara dua labitah. Di antara dua labah Madinah melalui lesanku. Dimanakan dengan jabal. Labatil Madinah. Dimanakan dengan gunung. Bukit kecil. Di antara dua labahnya Madinah. Itu diharamkan melalui lesanku. Ini menegaskan satu batas wilayah Madinah. Dua labah, dua jabal. Diterangkan tadi, air sampai pada sahur. Yang kedua, Madinah itu diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Mekah, Allah Jalla wa ala yang mengharamkan kota Mekah. Kalau Madinah, Rasul yang mengharamkan kota Madinah. Nah, kata. Qala berkata sang rawi. Wa atan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Bani Haritha. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Haritha. Disebutkan dalam riwayat yang lain wa hum fi sanatil hurrah. Wahum fi sanadi al-hurrah. Dan ketika itu Banu Harithah. Ini dari suku Aus. Harithah bin Harith bin Khazraj. Bin Amr bin Malik bin Aus. Jadi mereka berada di sebuah tempat namanya Sanadul Hurrah. Itu sisi dataran tingginya kota Madinah. Faqala maka Rasulullah SAW berkata, Arakum ya Bani Harithah taqad khalatum minal haram. Saya pandang, saya melihat kalian oleh Bani Harithah sudah keluar dari wilayah haram. Tempat tinggal kamu itu sudah di luar haram. Gitu. Dugaannya begitu. Thummal tafata. Kemudian beliau menoleh. Rasul menoleh. Nengok lagi. Faqal, beliau mengatakan, bal antum fi. Oh enggak, antum ada dalam wilayah haram. Gitu. Jadi pertama dugaannya, kok sudah mulai keluar dari haram kamu ini? Tengok kembali, oh enggak, antum masih dalam batas wilayah haram. Barakallahu fikum. Ini menegaskan barakallahu fikum, tempatnya Bani Harithah minal haram. Gitu. Tempat domisili pemukiman Bani Harithah disebut dengan Sanadul Hurrah termasuk haram. Ini bagian sisi dataran tingginya kota Madinah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Tiga hadis. Antum baca hadis yang pertama. Barakallahu fikum.